Barakallahu fikum. Jadi kemarin sudah kita ambil dengan izin Allah Subhanahu wa taala nasihat dari Al-Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullahu taala, nasihat yang sangat mahal agar seseorang memaksimalkan waktunya untuk menuntut ilmu dan mempersedikit tidur. Wahjurin nauma, sedikitkanlah tidur. Wahasilhu, dan hasilkanlah ilmu. Faman, maka barang siapa. Ya'rifil matluba yahkir ma badal, barang siapa yang tahu apa yang dikejar, takkan pernah menganggap mahal apa yang dibayar. Barang siapa yang tahu apa yang dikejar, takkan menganggap mahal apa yang dibayar. Itu pepatah. Faman ya'rifil matluba yahkir ma badal, barang siapa yang tahu apa yang dia kejar, dia tak akan pernah menganggap mahal apa yang dia bayar. Kalau tahu yang dibeli itu adalah sesuatu yang berharga, mahal-mahal pun dibeli. Karena tahu itu diburu, berapapun akan ditebus. Demikian juga dengan ilmu. Apapun perjuangannya, apapun pengorbanannya, harus berteman dengan setia dalam penantian yang panjang. Dalam rintangnya, dalam terjalnya rintangan, beriring isak tangisan rindu di dalam menuntut ilmu, tetap akan ditempuh. Kamu kira menuntut ilmu itu enggak pernah merasakan isak tangisan rindu? Siapa yang belum pernah merasakan menangis rindu dalam talabul ilmu? Dalam talabul ilmu, kangen pulang, pengen pulang, pengen ke rumah, ingat orang tua, ingat ayah, ingat ibu, pengen pulang. Kalau belum pernah merasakan itu, berarti belum lama belajarnya. Kalau sudah lama sekali sampai rindu orang tua, sampai nangis isak tangisan rindu di dalam menuntut ilmu, itu semua harus dikorbankan. Karena mahal, karena ilmu itu mahal. Maka barang siapa yang tahu kadar kemuliaan ilmu, ia akan tidak akan pernah menganggap mahal. Tapi kalau orang enggak tahu kadar kemuliaan ilmu, maka disuruh berusaha, disuruh ngafal, sudah merasa mahal. Waduh, berat sekali. Disuruh untuk murojaah, waduh, berat sekali. Disuruh untuk al-jidd wal ijtihad dalam belajar, waduh, berat sekali. Karena dia enggak tahu betapa mahalnya ilmu. Tapi bagi orang yang tahu kadar kemuliaan ilmu, maka dia tidak akan pernah menganggap mahal apa yang dia bayar. Faman ya'rifil matluba yahkir ma badal, barang siapa yang tahu apa yang dikejar, tak akan pernah menganggap mahal apa yang dibayar. Demikian juga sudah kita lewati syarah dari Syekh Hafizahullah taala tentang ucapannya Ibnu Nahas, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Hari ini mendapatkan sesuatu dan besok lagi mendapatkan yang semisalnya dari sari-sari ilmu yang dipungut. Dengannya seseorang akan menghasilkan hikmah, karena air bah juga bermula dari rintik hujan yang terkumpul. Sabarkanlah diri dalam menuntut ilmu. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga akan menjadi bukit. Demikian juga sudah kita lewati ucapannya Az-Zamakhsyari yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah taala, bagaimana nikmatnya ilmu, bagaimana manisnya ilmu, bagaimana lezatnya ilmu. Sahri li tangkihul ulumi aladduli min wasli ghaniyatin wa tibi inaqi wa tamayuli torban lihilli uwaisatin tamayuli torban, itu goyahku melayang. Tamayuli torban, aku goyah melayang dalam keadaan gembira karena berhasil memecahkan satu teka-teki ilmu. Ashha, itu lebih aku cintai. Wa aghla, dan lebih mahal bagiku. dari mukmuda mati saki, dari khomernya orang yang sedang menuang khomer. Wasoriru aklami ala aurakiha, dan desahan goresan pena di atas tinta, di atas kertas-kertasnya. Ahla, lebih manis daripada petikan gitar dalam irama dan melodi. Ini bagi seorang yang merasakan manisnya ilmu. Karena itu kita tekankan, kita nasihatkan kepada diri kita dan juga kepada antum semua, mari kita cari kenikmatan ilmu. Cari nikmatnya ilmu. Kamu kalau belajar sudah merasa nikmat, Rizwan? Senang belajar, tekun dalam belajar. Kalau sudah merasakan itu nikmat, berarti itu sudah, kamu sudah menjadi seorang thalibul ilmi. Kalau kamu belum merasakan nikmatnya belajar, belum merasakan nikmatnya kesepian, maka kamu belum menjadi seorang thalibul ilmi yang hakiki. Seorang perindu ilmu, keramaiannya adalah kesunyian, dan kesunyiannya adalah keramaian dan kegembiraan. Seorang yang mencintai ilmu, ketika dia diramai, malah merasa sepi, malah bising, malah galau kalau ramai dalam keramaian. Tapi kalau di dalam sepi, di dalam sunyi, dia justru merasa tentram, merasa ayem. Ini disebutkan oleh Al-Ustaz Abu Fawwaz Nasr Hafizahullah Ta'ala, dan sebelumnya sudah saya sebutkan dari faedahnya Al-Imam Ibnul Qayyim tentang masalah ghurbah. Bahwasanya ahlul ghurbah itu mereka ketika dalam sepi malah merasa ramai, ketika dalam ramai malah merasa sepi. Paham? Jadi seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang berada di dalam keasingan ilmu, ketika orang ramai dia malah merasa sunyi, malah merasa bingung, malah merasa kesunyian, kesepian. Tapi di dalam sepi, dia malah senang, tentram. Bagainya bagaikan surga. Karena itu, semangatlah di dalam belajar dan rasakanlah kenikmatan ilmu yang sangat fantastis. Ilmu itu rasanya fantastis. Kalau kamu sudah berhasil memecahkan teka-teki ilmu yang sulit, berhasil, masya Allah, rasanya gembira sekali. Berhasil mencari apa yang kamu cari dari ilmu, itu rasanya sangat gembira sekali. Dan ketahuilah bahwasanya yang hari-harinya menghabiskan ilmunya, menghabiskan waktunya di dalam belajar, ini gak akan pernah tersusul sama orang yang hari-harinya cuma tidur. Karena itu gak mungkin sama hasilnya. A'abitu sahron ad-duja watabituhu nauman watabghaw ba'da dzaka lihaqi. Apakah saya yang di malam yang gelap kuhabiskan untuk begadang, sedangkan kamu menghabiskannya dengan lelap tertidur, kemudian kamu ingin nyusul aku, ingin sama denganku? Gak bisa. Karena itu tetaplah semangat dalam belajar. Manfaatkanlah waktumu semampu mungkin, sebagus mungkin, untuk menghasilkan ilmu sebanyak-banyaknya. Bawalah karung yang bau besar untuk menghasilkan ilmu. Kamu bawa karung seberapa, Abdul Jabbar? Sini. Nenggo karung cilik ini sebelum sebut. Tapi kalau bawa karung yang bau besar, diisi ilmu terus. Sehingga pulang bawa banyak, insya Allah. Ya, karungmu besarkan, Man. Biar bawa banyak nanti pulang ya, ke mandi angin, insya Allah. Kamu ditunggu-tunggu di mandi angin. Baik, lanjutkan. Siapa yang baca? Baca, Jack. V. Faya Seruju. Thank you. hatta yanzi'a. Anahu dzakara ahadan. Tayyib. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Syekhuna Yahya Abu Abdurrahman Al-Hajuri hafizahullahu taala. Wal Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dzakaru fi tarjamatihi. Jadi temanya masih dalam semangat belajar. Menghabiskan waktu untuk belajar dan menyedikitkan tidur. Lihat bagaimana ceritanya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad Ibn Ismail. Kunyahnya Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Dunia. Bahwasanya para ulama menyebutkan di dalam biografinya beliau, annahu kana fi kitabatihi litarikh, bahwasanya beliau tatkala menulis kitab beliau At-Tarikh, tarikh itu adalah kitab sejarah, memuat tentang biografinya orang-orang. Ditulis beliau yaqumu minal lail. Beliau menulis kitab ini dalam keadaan di malam hari. Yaqumu minal lail bukan berarti nulisnya sambil berdiri, enggak. Tapi yaqumu maksudnya bangkit di malam hari. Fayasruju atau fayusriju as-siraja. Kemudian beliau menyalakan lilin. As-siraj itu pelita, lampu uplik. Lampu kecil namanya siraj. Wa ya'malu fihi. Kemudian setelah itu beliau menulis, yaktubu tarjamata rajulin, menulis biografinya seorang rawi. Tsumma yad'u ra'sahu liyanama. Kemudian setelah itu beliau meletakkan kepala beliau untuk tidur karena ngantuk. Fayadhkuru akhara. Kemudian setelah itu beliau mengingat orang lain, ingin menyebutkan rawi yang lain. Fayaqumu marratan ukhra. Bangkit lagi, nulis lagi. Jadi tidur, bangun, nulis lagi, tidur, bangun, nulis lagi, gitu. Nah, kalau kita nulis sedikit, tidur, wes, los. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhur, lho kok duhur? Subuh. Kalau Imam Bukhari enggak? Tidur, bangun lagi, nulis lagi, tidur lagi, gitu. Inilah kesibukannya para a'immah dahulu. Mereka dalam menuntut ilmu itu perjuangan. Fayadhkuru akhara fayaqumu marratan ukhra wa yaktubuhu. Kemudian ditulis lagi. Padahal kata Syekh Yahya, perhatikan ini omongannya Syekh Yahya ini. Wal qawlu fir rijali min as'abil umur. Padahal menulis tentang biografi seseorang ini termasuk perkara yang paling sulit. Tapi dilakukan oleh Imam Bukhari dengan tidur. Bangun lagi, tidur lagi. Padahal ini bukan perkara sepele ini. Berbicara tentang keadaan seseorang ini kata Syekh Yahya adalah termasuk bidang ilmu yang paling sulit. Perlu dicatat ini. Jadi ngomong tentang orang, fulan ini bagus, fulan ini buruk, fulan ini sikoh, fulan ini doif, ini enggak gampang. Ini adalah perkara yang paling berat kata Syekh Yahya hafizahullahu taala. Jadi enggak gampang mau ngomong tentang orang. Kamu ngomong tentang kawanmu, tentang tetanggamu, tentang saudaramu enggak gampang. Ini adalah perkara yang paling berat ngomong tentang orang. Kenapa? Fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qala fi mu'minin," dan barang siapa, perhatikan, dan barang siapa yang berkata tentang seorang mukmin, "ma laisa fihi," dengan perkataan yang tidak ada pada seorang mukmin tersebut, alias salah, alias berdusta, alias enggak mengena, askanahullahu radghatal khabal, Allah akan meletakkannya, Allah akan menempatkannya di radghatul khabal. Radghatul khabal itu adalah usaratu ahli nar, direndam sama perasannya keringat ahli nar, keringatnya ahli neraka. sisa-sisa pembakaran mereka. Ibarat nyate ngono. Gajahe sing netes terus-terus itu. Orang kalau ngomong tentang orang dan dia enggak jujur di dalam ucapan tersebut, dia salah tidak mengena di dalam ucapan tersebut, nanti hukumannya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya. Atau dia terancam dengan ditempatkan di usharatu ahlin nar, perasannya, rendamannya ahlun nar, hatta yanzi'a amma qol, sampai dia mencabut ucapannya. Karena itu berbicara tentang orang, baik itu mencela atau memuji, ini sama. Mencela dan memuji itu sama, sama-sama berat. Ngomong tentang orang, baik itu tetangga, baik itu teman, baik itu orang lain, baik siapa saja, ini berat. Enggak gampang ngomong tentang orang itu. Apalagi ditulis, apalagi rawi, akan dibaca oleh manusia sampai hari kiamat. Ini enggak berat, ini bukan sesuatu yang ringan. Ini adalah perkara yang paling sulit. Ngomong tentang orang, fulan bagus, fulan jelek, fulan doif, fulan sesat, fulan mubtadi, fulan adalah orang yang bagus, fulan adalah siko, ini enggak gampang. Resikonya kalau salah, resikonya kalau dia itu tidak mengena, malaysa fihi, dia terancam akan ditempatkan di dalam keringatnya ahlun nar. Karena itu enggak gampang. Dan ini mencakup mencela dan memuji, karena waman qala fi mu'minin ai, perkataan yang jelek maupun perkataan yang bagus kalau enggak tepat, ini bahaya. Kamu memuji ahlul bidah, memuji orang-orang sesat, kamu puji, masuk. Karena ma laisa fihi, dia enggak ada pada hakikat tersebut. Demikian juga kamu mencela orang yang bagus, orang yang tidak pantas untuk dicela, kemudian kamu cela, masuk. Karena itu perhatikan, berbicara tentang orang, membicarakan orang, baik itu kawan, baik itu teman, baik itu di sekeliling kita, ini resikonya besar. Kalau tidak pas, kalau tidak sesuai dengan hakikatnya, maka akan terancam dengan usharatu ahlin nar, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak gampang, muji orang itu juga enggak gampang, mencela orang itu enggak gampang. Ini akidah kita. Jadi kita itu bukan kemudian sembrono membebaskan berbicara ngawur, enggak. Ini adalah akidah kita, membicarakan orang itu berat. Berbicara tentang keadaan seseorang itu berat, apalagi didengar orang banyak. Apalagi nanti diikuti oleh kaum muslimin. Ini resikonya berat, gak gampang pak. Jadi jangan menuduh orang sembarangan. Kita itu gak sembarangan. Insya Allah. Kita sudah berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengatakan kecuali yang benar. Karena ini resikonya. Kalau kita berbicara tentang murid kita, tentang anak kita, tentang tetangga kita, tentang orang tua kita, kalau tidak benar, maka resikonya akan ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di usharatu ahli nar. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mencela Syekh Yahya, katanya Syekh Yahya itu lisannya itu ceplas-ceplos, lisannya itu salit, lisannya itu tajam. Iki lho wonge iki lho, ngomongi ngene delok. Melekan matane, melekan matamu. Iki lho wonge kok yang ngene. Paham? Orang-orang yang mencela Syekh Yahya, katanya Syekh Yahya itu adalah orangnya lancang. Syekh Yahya itu orangnya gampang mengkritisi orang, gampang mengomentari orang. Iki lho wong iki delon waca dhewe. Wal kalamu wal qawlu bir rijal min as'abil umur. Ini kata orangnya sendiri dan orangnya masih hidup. Karena itu bagi orang-orang yang membenci Syekh Yahya, yang memusuhi Syekh Yahya dan mengatakan pada beliau perkataan-perkataan yang buruk, mereka semua tidak berada di atas kebenaran. Karena ini lihat Syekh Yahya ini kaedahnya ini wal qawlu fir rijal min as'abil umur. Makanya di sini tak kota ini. Karena ini adalah ucapannya beliau. Berarti kalau ini adalah kaedahnya beliau, berarti kalau sampai beliau itu mengomentari orang, mengkritisi orang, menyesatkan orang, berarti itu sudah wis dihitung. Berarti itu sudah disetting sama beliau, sudah mengena pas berarti. Mego iki wonge kok ngene. Nek gak pas ancamannya neraka. Berarti kalau beliau sampai nembak orang, dengan suatu ucapan itu berarti wis dihitung mateng, wis diukur kabeh jarake, koordinatnya sudah diukur semua, ini benar apa enggak ucapannya menjarah fulan dan fulan. Makanya bukan main-main. Kemudian Syekh Yahya kemudian dituduh beliau adalah orang yang lancang lisannya, beliau adalah orang yang banyak mengomentari orang. Hati-hati, justru kamulah yang mengomentari beliau terancam dengan ancaman ini, karena ini omongannya Syekh Yahya sendiri. Wal qawlu birrijal min ashabil umur, berkata tentang manusia, berkata tentang keadaan orang, ini adalah perkara yang paling berat. Karena itu ini juga harus kita jadikan pelajaran. Ngomongkan orang, ngomong tentang orang ini enggak gampang. Ini adalah perkara yang sulit. Kenapa? Resikonya kalau enggak tepat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, terancam dengan radghatul khabal. Tadi apa itu radghatul khabal? Apa tadi Andre? Radghatul khabal. Apalagi radghatul khabal? Kamu lek kalau ngomong tentang kawanmu kalau enggak tepat, kamu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan radghatul khabal. Apa itu radghatul khabal? Perasannya ahli neraka, keringatnya ahli neraka, ampasnya ahli neraka. Makanya jangan gampang kamu membicarakan kawanmu, karena ini resikonya besar. Barang siapa yang berkata tentang seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya, tidak ada pada seorang mukmin tersebut, maka Allah akan mengancamnya, akan menempatkannya di usharati ahli nar. Syahidnya adalah Imam Bukhari menulis perkara yang paling sulit ini dengan keadaan beliau tidur, bangun, tidur, bangun, ditulis lagi. Qala fala budda min at-tahri, maka harus hati-hati, harus dipilih. Tahri itu hati-hati. Ngomong tentang orang itu harus hati-hati. Fala budda min at-tahri. Ini Syekh Yahya yang ngomong. Bagaimana orang seperti ini kemudian dituduh bahwasanya beliau adalah orang yang lancang lisannya, gampang komentari orang, gampang nyesatkan orang. Ini loh orangnya seperti ini. Baca. Beliau mengatakan bahwasanya berbicara tentang orang itu adalah perkara yang paling sulit, termasuk perkara yang paling sulit. Falabudda min at-tahri, maka harus hati-hati. Wa hakadza dzakaru anil Imam Malik. Demikian juga mereka para imam menyebutkan tentang Imam Malik rahimahullah annahu dzakara ahadan, bahwasanya Imam Malik dzakara mengajak murojaah. Dzakara itu mengajak mudzakara, mengajak mengingat. Murojaah ngajak murojaah duet. Jadi kalau kamu murojaah sendiri males, ajak kawanmu. Iki carane. Ini caranya kalau kamu pengen rajin, ajak kawan. Cari tandem. Cari partner. Murojaah Quran ya harus cari partner. Dulu kita gitu, punya kawan. Saya dulu murojaahnya sama Irham Medan. Sekarang jadi musuhan. Sama Irham Medan dulu tiap hari murojaah, setoran 17171. Saya ini musuhan. Gara-gara kasus Riau. Gara-gara kasus Dusun Bakti. Irham sampai sekarang masih belum bertobat dari kejahatannya. Belum bertobat dengan taubat yang jelas. Belum memperbaiki apa yang dia rusak. Jadi harus punya partner dalam murojaah, dalam jadi nantang, ayo tantangan ayo. Ayo tantangan bengi ga ayo murojaah sampai jam 12. Ngono jek pisan-pisan jek yo. Ben sangar. Yo. Iku sangar. Piye Mujahid? Tak sanggup to gak ayo. Tantangan iki. Battle. Tahu battle? Tarung. Ayo, tarung murojaah sampai jam 12. Gitu loh. Ngajak kawan, ngajak tandem. Ngajak-ngajak tidur ae turu ayo. Wah, yo gak masuk blas. Ngajak itu ngajak murojaah. Jangan ngajak main, jangan ngajak ngajak keluyuran. Helal. Ngajak murojaah lal biar jos. Ayo murojaah sampai jam 12 malam. Kuat-kuatan. Itu loh namanya tandem, namanya partner. Annahu dzakara ahadan, bahwasanya Imam Malik mengajak mudzakara seseorang min ba'di sholatil isya. Matane kok wis abang, Mas. Mata merah. Annahu dzakara ahadan min ba'di sholatil isya, mulai dari habis isya hatta barikal fajr, sampai menjelang fajar, sampai ape adzan subuh. Tarung Imam Malik. dengan partner beliau dalam murojaah. Ayo battle sampai subuh. Wah, juara kalau ada seperti ini. Di Damas dahulu banyak seperti ini, battle sama kawannya. Satunya di tiang paling sana, satunya di tiang paling sini. Ayo tarung terus, murojaah terus gitu. Gitu Ton, dulu Ton. Dulu kalau yang suka tarung seperti itu Abu Ahmad Sulaiman. Tarung sampai jam 1, jam 12. Janjian. Ayo nanti malam gaspol. Gitu. Biar semangat. Karena kalau sendiri kadang lihat kawan-kawannya pada males, males. Tapi kalau punya partner, punya tandem, punya kawan bertarung dalam belajar, maka insya Allah akan membantu dalam rajin. Tentunya semua itu harus tujuannya adalah ikhlas, jangan hanya semata-mata mencari dunia. Sekali-kali enggak apa-apa sampai jam 12, sampai jam 1, enggak apa-apa besoknya terus los turu. Besoknya terus los turu enggak apa-apa, ge sensasi, biar ada tantangannya belajar, biar enggak kita gitu tok, biar enggak monoton. Wah, lapo kok turu wae mabengi, capek jam 1 sampai murojaah capek. Nanti siangnya istirahat, enggak apa-apa seperti sekali-kali enggak apa-apa. Kalau terus-terusan ya enggak kuat. Akan jemu. Kalau terus-terusan akan jemu, tapi kalau sekali dua kali enggak apa-apa. Memupuk semangat dalam belajar. Baik, selesai kita dari bait ini dan kita akan beralih kepada bait yang insyaallah jauh lebih jos lagi. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala, la taqul qad dhahabat arbabuhu. Kullu man saru ala darbi wasol. Janganlah engkau mengatakan bahwasanya para punggawa-punggawa ilmu itu telah tiada lagi. Sesungguhnya setiap orang yang berjalan di atas jalannya, dia pasti akan sampai. La takul, la nahiyah takul fi ilmu dorek majzum. Qad dhahabat arbabuhu, qad taukid zahabat fi'il madhi la mahala lahu min al-i'rab. Arbabu sebagai fa'il artinya punggawa. Arbabu ay ashabu, ashabul ilm. Dan jumlah qad zahabat arbabu fi mahalli nasab sebagai makulul qawul, isi ucapan. La takul, jangan kamu katakan. Apa isi ucapannya? Qad zahabat arbabu. Wah, punggawa-punggawa ilmu wis ka ono maneh. Saiki wis gak iso dadi ulama. Wis aja belajar rajin-rajin. Ora iso, ora iso dadi ulama, ora ngira iso. Nah itu, jangan katakan seperti itu. Ini adalah bait tentang memupuk himmah, tekad yang kuat. Al-Imam Ibnu al-Wardi mengajak kita untuk membesarkan tekad. Jangan kamu putus asa dan kamu katakan bahwasanya para punggawa-punggawa ilmu itu sudah tiada lagi. Wis gak iso dadi ulama zaman saiki, wis terlambat. Enggak, jangan katakan seperti itu. Kenapa? Kullu man sara ala darbi, kullu sebagai mubtada wa huwa mudhaf. Wa man isim mausul fi mahalli jar mudhaf ilaih. Sara jumlah fi'il fa'il sebagai silah la mahala min al-i'rab. Ala darbi muta'alliq kepada sara. Wasal jawabnya man saro. Man situ adalah syartiyah. Bisa diartikan syartiyah man saro alat darbi wasol. Juga bisa diartikan man mausulah. Bisa diartikan man mausulah dan wasol. Khabar dari kullu. Kullu man saro alat darbi wasol. Bukan syartiyah ini mausulah. Kullu man saru ala darbi wasol khabar dari kullu. Bukan syartiyah, enggak ada syartiyah di sini. Ini mausulah. Ini man mausulah. Setiap orang yang berjalan di atas jalannya, dia pasti akan sampai. Ini juga pepatah. Man saru ala darbi wasol. Ini adalah pepatah yang hebat, yang mengajak seseorang untuk bersungguh-sungguh di dalam berusaha, di dalam berproses. La taqul kadzabat arbabuhu kullu man sar ala darbi wasal. Artinya secara global sudah paham? Jangan kamu katakan para punggawa-punggawa ilmu itu sudah tiada lagi. Karena siapapun, bukan hanya para ulama, siapapun yang berjalan di atas jalannya, dia bersabar, berproses, meniti di atas jalannya, maka dia juga pasti akan sampai. Dia juga akan wasol, dia juga akan berhasil sebagaimana para ulama berhasil. Jadi jangan kamu katakan saiki wis gak iso dadi ulama. Sapa ngerti? Di depan kita ini insyaallah akan jadi para ulama, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, memberkahi ilmu anak-anak kita, memberkahi ilmu murid-murid kita sehingga mereka tumbuh besar menjadi ulama yang hebat, yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan juga kaum muslimin. Kenapa? Jangan kamu katakan zaman ini sudah enggak bisa lagi jadi ulama. Kenapa? Karena siapapun yang meniti jalannya, dia juga akan sampai sebagaimana orang terdahulu juga sampai. Jadi paham? Maksudnya bait ini, la taqul qad dhabat arbabuhu kullu man sara 'ala darbi wasal. Jangan kamu katakan, jangan kamu lemah, jangan kamu pesimis, jangan kamu down, kemudian kamu katakan para punggawa-punggawa ilmu sudah tiada lagi. Dan ini sudah ada pada diri kita. Kita kadang merasa malas. Mosok aku sudah jadi ulama, cah. Ah, enggak usah belajar rajin-rajin. Mas, paling yo nginangine wae. Ya, pupuk semangatmu hilang. Apa tujuanmu? Kamu telah berbicara kepada saya, katanya tujuanmu adalah untuk jihad fisabilillah. Itu tujuannya hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantunya. Apa tujuanmu hilang ke sini? Tujuanku adalah jihad fisabilillah, kan. Jihad dalam belajar, jihad dalam thalabul ilmi. Gitu hilang ya? Semangat. Kamu hari-hari ini agak loyo, kenapa? Semangat lagi. Pupuk lagi semangatmu. La taqul qad dhabat arbabu, jangan kamu katakan para punggawa-punggawa ilmu telah tiada lagi. Kullu man sara 'ala darbi wasal. Setiap orang yang berjalan di atas jalannya, dia pasti akan sampai. Ya, Lid, semangat, Lid. Jangan berkecil hati, Lid. Sapa ngerti dadi ulama, Lid? Loh, aja guyu loh, teman. Amin. Jadi, pupuklah cita-citamu setinggi mungkin. Bercita-citalah, bermimpilah setinggi mungkin. Tapi wujudkannya dengan belajar, jangan dengan wujudkan mimpi dengan tidur. Kamu memilih untuk menggapai melanjutkan mimpi atau merealisasikan mimpimu. Kalau pengen bermimpi lagi, ya tidur lagi. Tapi kalau ingin merealisasikan mimpimu, ya harus bangun dan belajar late, yang rajin late. Siapa tahu, dan semoga saja kamu bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan ini adalah pepatah ya ikhwan. Di sini ada tiga pokok ucapan. Man saro alat darbi wasol. Perhatikan ada tiga. Man saro alat darbi wasol. Ini pepatah. Siapa saja yang berjalan, mansaro, alat darbi, alif lam di sini lil ahad, kembali kepada jalannya, jalan orang yang berhasil. Jangan lewat jalannya orang yang gagal. Kalau kamu lewat jalannya orang yang gagal, yang enggak jadi wasol, jadi gagal. Kullu mansaro alat darbil khosirina, gagal. Bukan wasol ya. Kullu mansaro alat darbil khosirina, gagal. Campuran. Jadi alat darbi alif lam lil ahdi dzihni, kembali kepada darbu an-najihin, jalannya, jembatannya, titian. Darb itu titian. Titiannya orang-orang yang berhasil, maka dia akan berhasil juga. Perhatikan. Rukun yang pertama, saro, harus berjalan. Kalau kamu mandek, yo gak anjok-anjok. Piye carane anjok enggak saro? Paham? Syarat pertama harus saro, harus mau berjalan. Kalau kamu berhenti, ya enggak anjok, Pak, enggak sido. Rukun pertama harus saro, mau berjalan. Dan ini adalah proses. Ini adalah proses. Adapun hasil itu sudah otomatis, gak perlu bingung kamu. Kalau kamu sudah menjalankan prosesnya, mengambil sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dan penghalang-penghalangnya kamu berusaha untuk kamu singkirkan, masalah hasil itu otomatis datang sendiri, pasti datang. Pasti berhasil wis toh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Asas dalil dari pepatah ini adalah dalam surat Al-Ankabut paling terakhir itu, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kalau kamu mau bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, kamu pasti akan kutunjuki jalan-jalan kami akan menunjukimu jalan-jalan kami. Pokoknya proses, yang paling penting proses, makanya tak tekankan tiap hari proses. Hafalan juga gitu, yang penting prosesnya lama, hafalan sing suwe, masalah setor ku gampang, gak setor pun gak apa-apa. Yang penting kamu prosesnya bener. Lah arek-arek iki jan kesusu setor, urung-urung wis tuwisi disian urung-urung nyusun urutan setoran. Apalno dhisik, ditradit. Yo. Contoh to patah turu. Sapa jenenge? Zulkarnain. Petarungku kok tidur iki piye iki? Gitu loh. Yang penting prosesnya dulu ngafalen sik. Masalah setor, mbok setor belakangan, mbok setor nomor kariku gampang. Ndi Robi? Ndi Salman? Ayo Man. Yang penting ngafale sik Man Malik, sing penting ngafale sik. Urung-urung wis kudu setor wae. Ini kaedahnya ini diperhatikan ini mujahid ya. Kullu man sara ala darbi wasal, sara dulu. Syarat pertamanya itu sara dulu, berjalan dulu, jalani dulu. Lakukan dulu, usaha dulu. Karena itu berproses, harus proses dulu. Proses gak akan mengkhianati hasil, wis toh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah menulis bahwasanya sebab kalau dilaksanakan dan penghalang-penghalangnya tertiadakan pasti akan berhasil. Masalah wasol itu belakangan, yang penting saro dulu ya. Paham? Bilang. Yang penting apa? Saro dulu. Saro itu apa? Prosesnya. Prosesnya dulu. Adapun masalah wasol hasil itu sudah otomatis pasti dapat insya Allah kalau kamu prosesnya benar. Karena itu syarat pertama harus saro, berjalan dulu. Kalau nggak berjalan, bagaimana mau sampai? Yang kedua, perhatikan alat darbi. Berjalannya harus pada jalan yang benar. Dalam belajar juga harus melewatinya dengan fase-fase yang benar. Kalau kamu melewati belajar dalam fase yang keliru, ya nggak akan sampai. Wong dalane rono, kamu melakukan rono. Ya mbuh anjok ndi? Ya. Karena itu harus alat darbi, alif lam lil ahad. Percuma sarot tapi tidak di atas darab. Percuma kamu berjalan tapi tidak di atas titian yang benar. Melaku menggok rono, yo gak anjok. Percuma sarot kalau tidak di atas darab. Demikian juga percuma di atas darab kalau tidak sarot, gitu loh, paham? Kamu di atas titian yang benar tapi jongok. Ya kapan aja oke, paham? Makanya harus dua, harus saro dan harus di atas alat darab. Harus di atas titian yang benar, demikian juga dalam belajar. Makanya kalau diarahkan gurunya, hafal ini, besok ini, besok ini, besok belajar ini, sekarang ini dulu. Ini harus nurut. Kenapa? Karena itulah alat darab, itulah jalannya orang-orang yang sudah pernah sukses. Makanya nuruto nih dikongkon gurune. Diarahkan pakai kitab ini. Besok ganti kitab ini. Sekarang pakai kitab ini. Harus nurut. Karena itulah darab, itulah titian belajar. Kalau kamu enggak nurut, sesat, anjok mboh, anjok ndi belajare. Sakarepe dhewe. Karena itu rukunnya ada dua, saro sama alat darbi. Harus berjalan dan harus di atas titian. Berjalan enggak di atas titian juga enggak akan sampai, di atas titian tapi tidak berjalan juga enggak akan sampai. Tapi kalau kedua-duanya sudah dilakukan, saro dan juga di atas darbi, hasilnya wasol ini sudah menunggu, sudah otomatis, kamu pasti akan berhasil insya Allah. Karena itu ini adalah pepatah yang sangat besar. Semua orang memuji-muji pepatah ini. Kalau kamu buka syarah-syarah, kamu buka ucapan para motivator, pasti bawa pepatah ini. Man saro alat darbi wasol. Ini ditulis di kulit-kulit buku, ditulis di lembar-lembar paling belakang, kayak penyemangat ini. Kalau bukumu belum ada tulisannya kayak gini-gini, berarti kurang juara. Yo. Penuntut ilmu itu di buku itu ada penyemangat-penyemangat ditulis kenangan-kenangan ilmu, penyemangat-penyemangat, doa-doa tulis kabe di kulit-kulit buku itu aja ditulis di lawang lemari, itu tulisannya di lawang lemari kabe. Ya itu juga bagus, tapi gak baik dipandang. Tulis itu di buku-buku, di kulit-kulit, di sampul-sampul sebagai penyemangat. Kalau kamu buka mansaro alat darbi wasol, semangat lagi. Mansaro alat darbi wasol, semangat. Gitu loh. Jadi penting pepatah-pepatah seperti ini. Kamu tulis, kamu jadikan pakai bingkai foto, ditaruh di tembok supaya kamu ingat. Mansaro alat darbi wasol. Itu bagus. Sebagai penyemangat. Bahwasanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu no result without process. Tidak ada hasil tanpa proses. Kalau dalam bahasa Arab ya ini. Man zaro alat darbi wasol. Man zaro ahasot. Wa man sobaro dofir. Itu pepatah-pepatah bahasa Arab. Man jadda wajad. Di gambar-gambar Pak Trek biasanya bukuannya. Tapi keliru nulisnya. Man jadda wajadda. Keliru. Apa itu jad? Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh lagi. Keliru nulisnya. Yang benar itu man jadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Itu pepatah-pepatah penyemangat. Itu adalah amsal untuk menyemangati seseorang dalam belajar. Penting ditulis di kitab-kitab, di sampul-sampul supaya kamu semangat. Man jadda wajad. Man zaro'a hasad wa may yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan memanen. Wa man sabara dhafir. Barang siapa yang sabar dia akan berhasil. Wal hayatu kifah. Hidup adalah perjuangan. Itu semboyannya Al-Rafi'i rahimahullahu taala. Al hayatu kifah. Hidup adalah pertempuran, hidup adalah perjuangan. Al hayatu kifah. Ikhwah, biar semangat, biar semangat, biar menggelora, biar berapi-api semangatnya untuk belajar. Sama Nina, dulu kita waktu masih muda nggak dapat kayak gini. Sampai sekarang masih muda dapat semangat-semangat kayak gini, bersyukurlah. Membaca nasihatnya Imam Ibnul Wardi. Semangat. Faham maksud dari bait syair ini? La takul qadzabat arbabuhu kullu man saro ala darbi wasol. Diambil enggak bait syair setelahnya ini? Sedikit lagi ya. Qala hadhihi min uluwil himmah. Kata Syekh ya, bait syair ini adalah untuk menguatkan himmah, untuk memupuk semangat, membulatkan tekad. Wa sahibu hubutil himmah, sedangkan pemilik tekad yang rendah, yang don, yaqulu, dia malah akan mengatakan, man akunu, siapa saya, man akunu ana fi hadzal zaman. Aku iki sapa to? Aku gak iso dadi ulama. Jadi cita-citanya sudah rendah. Enggak punya semangat yang tinggi. Beda kalau orang yang punya semangat tinggi, dia bermimpi setinggi langit. Tapi kalau orang yang semangatnya rendah, dia bilangnya man akunu ana, sapa aku iki, gak iso aku iki. Jadi enggak belajar terusan. Fulanun alim yakfi, dia mengatakan wis ana ulama sitok kae wis cukup, aku wis enggak usah belajar maneh. Aku enggak perlu belajar lagi. Fayam bagi antakuna kama yuqal, maka sepatutnya kamu itu seperti yang dikatakan oleh seorang syair. Bait ini dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kepada Ali bin Abi Thalib. Perhatikan bait syair ini. Idza atma'atka, pakai dot bukan pakai dot. Sebenarnya sama maknanya, pakai dot, tok bo sama pakai do, sot do. Kalau yang dalam Al-Qur'an fa innaka innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u, pakai do bukan pakai dhab. Idza atma'atka akuful li'ami kafakkal qana'atu syiban wa rayya fakun rajulan rijluhu fis saro wa hammatu himmatihi fis suraya. Wah, ini keren bait syairnya, perhatikan. Idza atma'atka, apabila membuatmu dahaga. Akuful li'am, akuf jamaknya dari kaf, telapak-telapak, al-li'am, orang-orang busuk. Maksudnya kalau kamu ditolak, kamu gak dikasih, gak ada bantuan uluran tangan yang memberimu, sehingga kamu menjadi dahaga sampai kelaparan gara-gara gak ada orang yang ngasih kamu. Kafat kal kona'atu, cukuplah, mencukupimu kona'ah, syiba'an. Syiba'an bisa dibaca syiba'an, bisa dibaca syiba'an sebagai pengenyang. Wariya, dan juga bisa dibaca waroya dari fi'il rawiya yarwa, artinya kenyang gara-gara minum. Kalau syaba, kenyang gara-gara makan. Bedanya syiba atau syaba itu kenyang makan, kalau roy, ri itu kenyang minum. Paham bedanya? Rawiya yarwa artinya kenyang gara-gara minum. Tapi kalau rawa yarwi, meriwayat, meriwayatkan hadis, jangan salah kalau baca sorofnya. Kalau rawiya yarwa artinya kenyang dari minum. Tapi kalau rawa yarwi artinya meriwayatkan hadis. Idza atma'atka akuful li'ami kafatkal qana'atu syiban wa rayya. Apabila tidak ada uluran tangan yang membuatmu kelaparan, sehingga membuatmu kelaparan, kafatkal qana'ah, cukup bagimu qana'ah sebagai pengenyang dan penghilang dahaga, syiban wa rayya. Kenapa? Fakun rajulan, jadilah lelaki. Rijluhu fitsara, kakinya menapak di bumi. Wahamatu, hamatu artinya ra's, puncak. Wahamatu himmatihi, sedangkan puncak tekadnya. Fitsaraya, bergelantung, bersanding bintang-bintang. Hebat toh syairnya? Jadilah lelaki yang kakinya menapak di bumi, tapi puncak tekadnya bergelantung, bersanding bintang-bintang. Dhuwur puncake. Tekadnya di atas langit, walaupun dia adalah manusia yang rendah, manusia yang kaum tipis, kaum bawah, tapi tekadnya bergelantung, bersanding bintang-bintang. Ini baitnya Ali bin Abi Thalib. Jadi enggak perlu minta-minta. Kalau kamu sampai kelaparan gara-gara tidak ada yang memberimu, tangan-tangan, telapak tangannya manusia membuatmu kelaparan dan dahaga, cukuplah qanaah, sifat qanaah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengenyang dan penghilang dahaga. Jadilah laki-laki yang kakinya menapak di bumi dan puncak tingkatnya bergelantung di bersanding bintang-bintang. Kemudian lanjutan dari bait ini masih ada. Abiyan lina'ilin dzi tharwatin tarahu lima fi yadayhi abiyya fa inna iraqata ma'il hayati duna iraqati ma'il muhayya. Penutup dari bait syair ini, kenapa? Karena mengorbankan, menumpahkan air keringat itu masih mending daripada menumpahkan air muka. Gak duwe izin, jolak njaluk, gak duwe izin. Mending mengeluarkan keringat, iraqata ma'il hayati, menumpahkan air kehidupan, yaitu air keringat. Duna iraqati ma'il muhayya, lebih ringan daripada menumpahkan air muka, air rasa malu. Ini syahidnya ulul himmah, seorang rendah, seorang kaum bawah. Tapi enggak main-main, tekadnya bergelantung, bersanding bintang-bintang. Wis, cukup itu saja. Pak Eca airnya ditulis terjemahannya dan dipakai penyemangat ya. Dipakai penyemangat. Idza atma'atka akuful li'ami kafatkal qana'atu syiban waraya fakun rajulan rijluhu fis saro wa hammatu himmatihi fis suraya. Ini sering kita hafal dahulu, fakun rajulan, jadilah laki-laki yang kakinya menapak di bumi tapi tekadnya setinggi langit. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya di sini cuma menyampaikan, bukan berarti saya ini ampas, enggak bisa apa-apa. Cuma ini sebagai totalitas dalam menyampaikan nasihatnya Syekh Yahya yang penuh dengan semangat, penuh dengan perjuangan. Maka ini kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.